Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan pelajaran tentang waqaf, cara-cara waqaf. Asal dari waqaf adalah dengan apa? Mensukun huruf terakhir. Ya, mensukun huruf terakhir. Jadi Al-Arab tidaklah memulai kalam kecuali dengan huruf yang berharokat, dan tidaklah mewaqafkan melainkan dengan huruf yang sukun. Jadi asalnya adalah dengan mensukun huruf-huruf terakhir. Terakhir adalah waqaf pada huruf-huruf yang berharokat didahului dengan apa? Mad atau lin, ya. Mad bisa panjang hingga 6 harokat, ya, karena bertemu dengan sukun, ya, sehingga secara lafadz bisa yakni disepadankan dengan apa? Mad lazim kalimi, ya. Demikian pula mad lin terjadi saat waqaf saja. Mad lin dengan panjang seperti panjang mad yang sebelumnya. Ya, mat arid li sukun, ya, panjang bisa 6 harokat, bisa 4 atau tetap atau dengan 2 harokat. Nah, halaman 25, waqaf pada huruf-huruf bertasydid, ya, berlanjut hingga halaman 27. Pada halaman 25, huruf-huruf yang ditasydid adalah huruf-huruf syiddah, ya, baik huruf qalqalah ataupun huruf kaf dan ta. Baik. Bila kita waqafkan pada huruf-huruf qalqalah yang bertasydid seperti ba, jim, qaf, dal, ya, maka ya tampakkanlah qalqalah. Baik. Dan tampakkan pula tasydidnya. Tampakkan pula tasydidnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menunda qalqalah. Menunda qalqalah, tidak langsung melafadzkan qalqalah, ya. Contohnya pada surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Ya. Qalqalah kita dengarkan apa? Tertunda. Ya, setelah kita mengucapkan ta lalu ba wa tab, tidak langsung di qalqalah, ya, berhenti sebentar, ya. Nah, berhentinya tadi suara itu adalah hakikatnya adalah ba sukun, ya, hakikatnya adalah ba sukun yang kemudian diidghamkan, tidak diqalqalahkan, lalu ba yang berikutnya yang berharokat fathah kemudian dirubah menjadi sukun, itulah yang diqalqalah. Watab, ya. Watab, ya. Tidak lama-lama. Ya, bisa dibandingkan untuk zaman itu dengan wasolnya. Watab, watab, ya, seperti itu. Wa ajma'u, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. قل هي مواقيت للناس والحج واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق ولعذاب الآخرة أشق Berapa qaf yang terbaca? Asyaq. Saat waqaf berapa qaf yang terbaca? Dua. Yang pertama sukun tapi tidak diqalqalah, yang tampak atau yang terdengar dengan apa? Jeda suara, asyaq, ya. Lalu yang kedua yang muncul qalqalahnya, asyaq, ya. Kalau tidak ditunda, ya, berarti menghilangkan satu huruf. Menghilangkan tasydid, misalkan asyaq, menghilangkan satu huruf, ya, bisa dikategorikan salahnya, ya, salah yang fatal, ya, menghilangkan huruf. Qul naru jahannam ashad. Ashad. Ini seandainya waqaf di sini, walaupun waqaf di sini ya belum kafi, belum sempurna. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Ya. Muncul apa? Hams. Hamsnya juga tertunda, ya. Ya, untuk menampakkan kaf, ya. Biasanya diberi number. La fi syak, ya, dinaikkan suaranya. Baik. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syak. Qalat ya laitani mit. Qalat ya laitani mit. Mit. Ya, yani hamasnya ditunda sesaat. Berikutnya halaman 26. Waqaf pada huruf yang bertasydid namun bukan huruf qalqalah, ya. Ini huruf-huruf rohawah atau huruf mutawassit, ya. Baik. Kita baca. Wa hum lakum adu. Ya, untuk selain huruf qalqalah, ya, walaupun huruf-huruf itu bertasydid dan kita waqafkan, maka kita tidak bisa menampakkan bahwa huruf itu apa? Tasydid, ya. Seperti kita menampakkannya pada huruf yang berqalqalah, ya. Kalau huruf qalqalah bisa ditampakkan dua-duanya, ya. Watab, ya. Tampak dua huruf yang kita baca, yaitu ba yang sukun yang berhenti suaranya dan ba yang diqalqalah. Namun kalau bukan huruf qalqalah, ya, ini tidak bisa ditampakkan sebagai dua huruf, ya. Dengan misalkan dengan memanjangkan, ya, adu, ya, enggak. Yang terbaca hanya satu huruf, ya. Yang terbaca satu huruf. Nah, maka bagaimana untuk menampakkan tasydidnya? Ya, maka di apa? Para ahli qiraah memberikan apa? Taujih agar memberikan nabr, ya. Nabr yakni apa? Ya. Hentakan suara, naiknya intonasi adu, ya. Adu. Wa hum lakum adu. Wa hum lakum adu. Baris ketiga. Yanzurun min tarfin khafi. Ma lahum min dunihi min wali. Ma lahum min dunihi min wali. Wali. Yaqulul insanu yawma'idhin aynal mafar. يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه الشيطان من المس. Ya, tidak bisa ditampakkan, ya, sinnya, ya, dengan apa namanya memperpanjang suara sin mas, tidak bisa. Ya, tadi dengan nabr. Wallahu a'lam. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Halaman 27. Apabila yang bertasydid dan diwaqafkan padanya adalah huruf nun atau mim, maka panjangkan gunnahnya. Panjangkan gunnahnya, sempurnakan gunnahnya. Nah, dengan gunnah yang panjang, Nah, ini menunjukkan bahwa huruf nun atau mimnya musyaddadah bertasydid, ya, sehingga tidak diperlukan tadi, ya, semacam nabr tidak diperlukan. Insyaallah dengan gunnah yang panjang sudah tampak huruf nun atau mimnya musyaddadah. Contohnya Allahu a'lamu bi imanihin. Dengan gunnah yang samar, dengan gunnah yang panjang masih samar tidak antara nunnya bertasydid atau tidak, ya, jelas ya sudah tidak samar lagi. Fa'atuhunna ujurahunna ujurahun. Sepanjang apa? Ya, sepanjang gunnah saat wasolnya. Ujurahunna ujurahun, sepanjang itu. Baik. Baris ke 5. Lam yatamithunna insun qablahum wa la jan. Lam yatamithunna insun qablahum wa la jan. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. من الغم. من الغم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. طيب. Halaman 28. Waqaf pada huruf yang berharokat. Sebelumnya huruf sukun. Huruf sukun itu bukan lin, bukan pula huruf mad. Ya. Kalau huruf sukun atau huruf mad sudah kita bahas tadi. Nah, cara mewakafkannya dengan cara apa? Mensukun huruf terakhir, ya, sehingga terjadilah pertemuan dua huruf yang sukun. Ya, terjadilah pertemuan dua huruf yang sukun. Yang ini adalah sesuatu yang dihindari, ya, kecuali, ya, dalam kondisi waqaf, ya, dalam kondisi waqaf ini enggak bisa dihindari, ya. Mau tidak mau harus bertemu dua huruf yang sukun, ya. Berarti ya kita baca dua-duanya, kita suarakan dua-duanya, baik huruf yang terakhir, yakni dua huruf yang terakhir kita baca dua-duanya. Kal muhli, lamnya di sukun, haknya ya, tetap sukun. Kal muhl, baca. Kemudian kita berupaya memberikan sifat-sifat yang tepat pada masing-masing huruf. Ya. Yang qalqalah diberi qalqalah, yang tidak, ya, tidak langsung di atau kita berikan haknya sebagai huruf yang mengalir suaranya. Ya. Coba kita baca kalmuhli. Ya. Hak huruf apa? Qalqalah bukan? Bukan. Ya. Kalau bukan huruf qalqalah berarti haknya di alirkan, ada aliran suara. Kalmuhli, baca. Kalmuhli. Ya, maka jangan langsung muhl, ya, tapi dialirkan dulu suara hak. Kalmuhl, kalmuhl. Walaupun mau tidak mau akan muncul semacam qalqalah, mau tidak mau muncul semacam qalqalah, karena berpindahnya suara hak ke lam, ya, timbul suara atau semacam harokat atau qalqalah, ya. Namun yang penting berikan dulu haknya sebagai huruf mengalir. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunul jibalu kal'ihn. Ya. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wa yawmul fasl. Ya. Lamnya kedengaran enggak? Iya, dengaran. Al-fasl. Ya. Ya. Yang jelas jangan langsung al-fasl, ya enggak. Karena shad punya hak dialirkan. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Ba'dukum min ba'd. Ba'dukum min ba'd. Tidak langsung kebuat ba'd, ya ba'd. Ba'd. Innahu laqawlun fasl. وما هو بالهزل بالهزل coba diwasal بالهزل بالهزل وقفkan بالهزل بالهزل ya kurang lebih seperti itu. Saffatin wa yaqbidun. Saffatin wa yaqbidun. Nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath. Ya, huruf ta, huruf apa? Syiddah. Begitu muncul syiddah, berikan nafas, sambung ke ha. Wal fath. Ya. Ya. Fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Walayalin ashur. Walayalin ashur. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yassur. Agak sulit sedikit ya. Pertanyaan coba, huruf ra saat waqaf hukumnya tebal. Ashur wal watr ya. Idza yasr karena sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bila salah satu dari dua huruf terakhir adalah huruf qalqalah, maka mudah dalam pelafatannya ya. Nah, karena huruf qalqalah saat muncul qalqalahnya seakan harakat sehingga seperti tidak ada pertemuan dua sukun, seperti tidak ada pertemuan dua sukun. Al-qadr coba. Al-qadr. Gampang ya, mudah saja. Al-fajr. Ainal qitr. Ainal qitr. Ini huruf qalqalahnya yang pertama ya. Yang berikutnya huruf qalqalah di akhir. Nah. Seperti apa? Ar-rahbi dan al-qisti. Al-ba' wa mim ba'du ya. Coba baris yang keempat. Wa mum ilaika janahaka min ar-rahb. Min ar-rahb. Min ar-rahb. Min ar-rahb. Ar-rahb. Ar-rahb. Ya, qalqalah tetap ditampakkan pada harokat, pada huruf terakhir ya. Qalqalah nampak seperti harokat, jadi seakan-akan tidak bertemu dua sukun, karena qalqalah itu mirip dengan harokat. Jadi mudah insyaAllah. Qul amara rabbi bil qist. Qul amara rabbi bil qist. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa min ba'd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Ya, ada ba sukun. Lalu ada dal sukun karena waqaf. Ya, sukun ketemu sukun. Ya, namun karena dua-duanya punya sifat qalqalah, maka hampir tidak ada kesulitan. Ya, seperti halnya kita membaca dua huruf yang berharokat keduanya. Ya. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abd. Demikian. Waqaf kurang lebih ya demikian kaidah-kaidahnya. Terkait dengan kalimat al-qitri, ya al-qitri pada baris yang ketiga, ya di sini boleh dibaca dengan tebal ra-nya, boleh dibaca dengan tipis. Wa asalna lahu 'ainal qitr, boleh tebal. Ya, karena ra sukun sebelumnya huruf tebal, ya. Boleh tipis. Karena apa? Karena ya sesuai kaidah, ra-nya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Ainal qitr, qitr tipis, qitr atau qitr, boleh dua-duanya. Pelajaran 30, halaman 30, saktah. Ya. Kita telah mengenal waqaf, kemudian apa? Qata'. Lalu nah yang berikutnya jenis berhenti adalah saktah. Apa saktah? Saktah berhenti sesaat tanpa mengambil nafas pada huruf-huruf Qur'aniyah. Dan sakta ini wajib diterapkan, ya, berhenti saat tanpa mengambil nafas, ya, pada empat tempat. Dan yang dua tempat berikutnya, ya, boleh. Ini boleh dipakai, boleh tidak. Boleh disaktah, boleh tidak. Yang wajib, ini menurut riwayat Hafiz, ya, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Nah, coba kita baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jarak antara berhenti dan melanjutkan, ya, singkat, ya. Pada ghalibnya dengan waktu yang singkat itu tidak cukup untuk mengambil nafas. Dan memang tidak mengambil nafas karena bukan waqaf. Ya, kalau waqaf kan seperti ini. Kalla bal rana, namanya waqaf. Syaratnya panjang dan ambil nafas. Ya, bukan tempat waqaf di sini. Ya. Kalau berhenti di situ gimana? Kalla bal berhenti gimana? Boleh tidak? Boleh, tapi ulang lagi dari awal lagi. Kalabal lagi. Ya. Baik. Dikatakan di sini wajib saktah. Ya, ini apa? Tidak boleh diidghamkan. Coba lihat hubungan antara lam sukun dengan ra apa? Hubungan mutaqaribah, hubungan taqarub. Ya. Dalam pelajaran idgham, lam sukun ketemu ra apa? Idgham. Ya. Namun Hafiz tidak membacanya idgham. Ya. Kalaulah tidak disaktah harusnya di idgham. Kalla barrana, ya. Kalla barrana. Ya. Namun tidak diidghamkan oleh Hafiz. Lamnya dibaca idhar. Namun semata-mata idhar enggak mungkin. Ya. Kalau dibaca seperti ini misalkan, kalla barrana enggak mungkin. Maka dikasih jeda, saktah namanya. Kallabal rana. Ya. Kita baca. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tempat yang kedua, surat Al-Qiyamah ayat 27. كلا إذا بلغت التراقي كلا التراقي وقيل من راق وقيل من راق. Ini wajib juga, ya. Berarti enggak boleh diidghamkan karena secara hukum, ya, menurut madhab Hafiz adalah nun sukun bertemu ra diapakan idgham. Mestinya apa? Waqila marraq, waqila marraq. Namun tidak diidghamkan. diidharkan nunnya. Wa qila man, ya, namun tidak mungkin diidharkan saja langsung dibaca ro'nya, menyalahi madhabnya, sehingga dibacalah dengan saktah, memberikan jeda antara nun dengan ro'. Wa qila man raqa, baca wa qila man raqa. Waqaf boleh tidak? Wa qila man, boleh ya, bi-tirar, li-tirar ya, boleh karena terpaksa. Harus ulang lagi, wa qila man raq. Yang ketiga, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Sampai sini. Surat Yasin ayat 52. Di sini boleh waqaf, boleh waqaf. Makanya ada tanda qila. Boleh waqaf. Ya, ambil nafas, lanjutkan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Baik. Yang enggak boleh apa? Mewasalkan tanpa saktah. Ya. Ya, kalau tidak memakai tanda waqaf berarti mewasalkan. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Kalau mau lanjut pakailah apa? Saktahnya mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Kenapa? Ya, tidak boleh melanjutkan menurut hafiz, ya. Yakni bisa menimbulkan makna yang apa? Yang tidak dikehendaki, ya. Maknanya menjadi apa? Manafiyah. Ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun, ya. Hadza ya. Yakni apa? Mengikuti yang sebelumnya, mimar qadina hadza, ya. Ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun, ya. Bisa memberikan makna yang ya, nam tidak dikehendaki. Wallahu a'lam. Nanti bisa dilihat di taujih al-qiraat. Baik. Jadi boleh waqaf. Aula. Ya, bila waqaf di sini lebih afdal. Bila lanjut, pakailah saktah. Jangan dilanjutkan tanpa saktah. Yang ketiga, yang keempat, surat Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Waqaf di sini afdal, ya, karena di akhir ayat, sehingga bisa lanjut dengan ayat yang kedua. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunnah, ya. Namun kalau mau wasal gunakanlah saktah, ya. Gunakanlah saktah, jangan langsung disambungkan, ya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunnah. Coba dari situ. Wa lam yaj'al lahu. Lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunnah. Coba lihat harokat pada jim. Ya. Harokat pada jim 'iwaja. Harokatnya apa? Satu atau dua? Fathah atau fathatain? Apa? Fathah. Aslinya fathatain, ya. Tapi dibuang. Sengaja dibuang. Karena enggak mungkin dibaca tanwin, ya. Tanwin enggak mungkin dibaca oleh hafiz atau menurut riwayat hafiz. Enggak mungkin dibaca wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, ya. Mengisyaratkan bahwa harus dibaca imma waqaf wa imma sakt. Ya, sakt alal alif. Saktahnya juga dengan membaca apa? Mad iwad, iwaja. Nah. Adapun yang berikutnya, ya. Tanda saktahnya boleh dipakai, boleh tidak. Ya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Tadi diapakan? Itu kom. Ya. Melanjutkan, wasolkan tanpa sakta. Boleh tidak? Boleh. Tanda sakta boleh tidak dipakai. Waqaf aula. Ya. Sakta boleh juga. Maliyah halaka. Ya, boleh demikian. Yang berikutnya dalam surat akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Kita tahu tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Saat kita ingin meneruskan bacaan, ya, surat Al-Anfal hingga akhirnya, lalu dengan surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah berikutnya, ya, surat Bara'ah atau At-Taubah, maka boleh dibaca dengan, ya, saktah ataupun tidak, ya, boleh langsung dilanjutkan. Contohnya, Inna Allah bi kulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Inna Allah bi kulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Namanya apa? Wasal tanpa saktah, ya. Waqaf, ya, afdal, ya. Saktah boleh. Saktahnya dengan membaca mim sukun. Inna Allah bi kulli syai'in 'alim. Bara'ah, ya. Berhenti sesaat dan melanjutkan tanpa mengambil nafas, ya. Coba. Inna Allah bi kulli syai'in 'alim. Bara'ah. Nah, lanjutkan. Baik. Al-ayat. Nah, surat Al-Anfal bila ditanya mana ya afdal, saktah atau lanjut? Lanjut, ya. Yang aula saktah atau tidak saat wasal? Yang aula adalah melanjutkan, ya. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallah. Adapun surat apa? Al-haqqah, ma aghna 'anni maliyah, yang afdal adalah apa namanya? Mensaktahnya. Wallahu a'lam. Selesai pelajaran saktah. Ayo. Pelajaran berikutnya, ya, masih ada beberapa. Bacaan hamzah wasal. Bacaan hamzah wasal pada fi'il. Bacalah hamzah wasal pada fi'il dengan kasrah. Jika huruf ketiga fathah atau kasrah, dihitung dari hamzahnya. 1, 2, 3. Kalau huruf yang ketiga adalah kasrah atau fathah, maka alif dibaca hamzah kasrah. Ihdina. Ya, coba baca. Ihdina. Kenapa dibaca i? Huruf yang ketiga yaitu dal kasrah. Isbir. Ya. Irji'i. Ihbitu. Iqra. I'malu. Iqtarabat. Idhhab. Baik. Bila fi'ilnya kedahuluan alif atau hamzah wasal, ya, kemudian di awal kalam, ya, maka bila huruf ketiganya dhammah, bacalah hamzah dengan dhammah. Bacalah hamzah wasal dengan mendhammahnya. Udkhulu. Usluk. Ukhlufni. Unzuru. Unzur. Urqul. Uqatulu. Uqanuti. اقنتي لربك واسجدي واركعي. Ini kaidah dasar. Bila menemukan hamzah wasal pada fi'il, mengawali kalam, mengawali bacaan, dibaca kasrah atau dhammah sesuai dengan huruf yang ketiga. Ya, bila dhammah, dhammahkan. Bila bukan dhammah, kasrah saja. Ya. Kalau bingung ini fi'il atau isim, ya. Kebanyakan isim, ya, kalau isim semuanya di kasrah, ya. Isim semuanya di kasrah. Jadi apa namanya? Mungkin dengan rumus yang sederhana, kalau ketemu hamzah wasol, kasroh saja, ya, kasroh saja. Nah, kecuali kalau menemukan ada dhammah pada huruf ketiga, nah, mungkin atau kemungkinan besar di dhammah. Ya. Isim hanya sedikit yang apa, awalnya hamzah wasol, lalu huruf ketiganya dhammah, ya, seperti ibnu, ya, sedikit. Baik, wallahu a'lam bishawab. Halaman 33 juga masih terkait dengan hamzah wasal. Ya. Baik. Bacalah sebaris-baris. Ya. Bacalah sebaris-baris. Ya. Ini juga ada sedikit apa faedah mengenal waqaf dan ibtida. Mengenal waqaf dan ibtida. Coba kita baca sebaris-baris ya. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ya, kalau berhenti di aruni ulang lagi ya. Aruni ya, sekarang baris kedua. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك ya, ulang dari أم لهم. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب ulangi dari i'tuni. Nah, inilah yang jadi pelajaran berikutnya. Nah, sekarang berarti kita akan membaca dengan suatu kata atau kalimah yang awalnya hamzah wasal. Oh, diapakan hamzahnya ini? Kasrah atau dhammah? Melihat harokat yang ketiga. Harokat yang ketiga apa? Dhammah. Ya. Maka kita baca dengan kasrah. Ya. Karena dhammahnya apa? Tidak asli, ya. Dhammahnya tidak asli, ya. Aslinya apa? Kasrah, ya. Coba dhammah antum tutup dan bayangkan ada kasrah di bawah ta, ya. Bayangkan ada kasrah di bawah huruf ta. Nah, itulah aslinya. Ti, ya. Coba kita baca i-ti. Lalu ada wawu sukun. Coba i-tiu. Nah, seperti ini kan tidak munasib. Tidak serasi. Kasroh bertemu wawu. Tidak serasi. Ya, sehingga kasrohnya dirubah menjadi harokat dhammah. Lalu bagaimana dengan hamzahnya? Ya, hamzahnya menyesuaikan harokat aslinya. Ya, sehingga di kasroh. Ya. I-tuni. Baca. Sepakat ya, semuanya membaca hamzah dengan kasrah. I-tuni, baca. I-tuni. Ini pelajaran yang pertama tentang hamzah wasal, dibaca kasrah. Yang kedua, hamzahnya, yaitu huruf yang kedua setelah alif, ya, hamzahnya, yang sukun. Apakah dibiarkan tetap sukun? Tidak, ya, diganti hamzahnya dengan huruf ya. Jadi hamzahnya dihapus, ya, dirubah menjadi suara huruf ya sukun atau huruf mad. Ituni, itulah cara membaca kalimat ini. Ituni, baca. Ituni. Mafhum? Kenapa? Demikianlah al-Arab, ya, tidak bisa mengumpulkan dua hamzah salah satunya sukun. Ya, sulit bagi lisan Arab mengucapkan a atau i atau u. Ya. Baik. Kita bisa dan mudah. Ya. Namun tidaklah mudah bagi al-Arab. Yakni mungkin bisa saja. Namun karena apa? Tashilan, maka dibacalah dengan ituni. Ya. Dibaca dengan mengganti atau mengibdal hamzah dengan ya. Nah, naqra ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Atharatin. Nah, salah di sini kasrahnya dihapus diganti ra maftuhah atharah. Ya. Baik. Yang berikutnya juga dibaca dengan sebaris-baris. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhillakum. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم. Mulailah dari ائتوني dengan cara tadi. ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون. Ada sukun di atas mim abikum. Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Ala tarawna anni. Baik, sampai di sini pelajaran tentang kalimat ituni, kalimat ituni. Naam. Tafadhal adzan dulu. Kita selesaikan insyaallah ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran halaman 34 yaitu tentang iltiqa as-sakinain, ya, bertemunya dua sukun. Dalam hal ini khusus tanwin, ya. Karena tanwin itu hakikatnya adalah huruf nun sukun, ya. Baik. Kalau iltiqa as-sakinain pada mushaf itu sudah langsung di yakni di apa? Dituliskan harokatnya, ya. Misalkan sukun pada mimul jam', ya. Sukun pada mimul jam', ya. Huruf mim pada dhamir-dhamir yang jamak, ya. Misalkan hum, ya. Kum, antum, ini kan mimnya sukun. Sering kita dapati mim-mim tadi bertemu dengan huruf sukun, ya. Misalkan hum al-mu'minun, ya. Hum al-mu'minun itu sudah diganti sukunnya dengan harokat dhammah, ya. Ulaika humul muflihun. Naam. Tayyib. Wa antum al-a'laun, wa antumul a'laun, sudah langsung diberi harokatnya, ya. Wa antumul a'laun. Atau sukun pada huruf atau harf min, ya. Itu di fathah min al-jinnati wan-nas, langsung diharokati dalam mushaf min al-jinnati wan-nas, ya. Atau sukun pada fi'il, ya. Misalkan waqalat, ya. ya, langsung dikasih apa harokat, misalkan waqalatil yahud, langsung di kasrah ya, langsung di beri jalan keluarnya ya harokat. Kalau ada iltiqa sakinin ya, maka huruf sukun yang pertama sudah langsung dirubah menjadi harokat-harokat yang sesuai dengan kaidah ya, imma dhammah wa imma kasrah wa imma fathah. Nah, tapi kalau tanwin, nah inilah yang kadang menjadi muskilah ya. Menjadi muskilah. Baik. Tanwin yang akan dijadikan suara harokat adalah tanwin yang bertemu dengan apa? Sukun atau tasydid, dan di antaranya ada alif atau hamzah wasal. Nah, itulah yang akan dirubah menjadi apa? Suara nun kasrah. Coba kita lihat beberapa contoh di atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca. Ani, asalnya apa? An, ya, nunnya sukun. Kenapa jadi kasrah? Ya, karena ketemu dengan sukun, ya, lam sukun. Baik. Inil kafiruna illa fi ghurur. Jadi iltiqa as-sakinain itu yang di tengah-tengah pasti apa? Pasti pertemuannya adalah ada di antaranya ada hamzah wasal ya. Baik, seperti yang ada pada kalimat-kalimat tadi. Inil kafirun, antara nun sukun dengan lam sukun ada hamzah wasal. Semuanya demikian. Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Asalnya apa? Lam yakun. Ya, kemudian di kasrah. Ya. Maka demikian pula kalau ada tanwin, lalu setelahnya ada sukun, antara sukun dengan tanwin ada hamzah wasal, maka jadikanlah tanwin itu bunyi nun sukun menjadi apa? Bunyi nun kasrah. Yauma idin menjadi yauma idini, jazaan jazaani. Mafhum? Coba kita baca. Wal waznu yauma idinil haqqo. فَإِنَّ لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى halaman berikutnya وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى Baris kelima. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Yang berikutnya lahwan. Ya, lahwan menjadi lahwani. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha. Bertemu dengan sukun walaupun tidak nampak tanda sukunnya ya. Sukun pada huruf nun hilang sukunnya karena mengalami hukum ikhfa. Lahwanin ya. Fitnatun, pada contoh yang berikutnya fitnatun, tanwin bertemu nun sukun ya, sukunnya enggak ada karena mengalami ikhfa. Fitnatuni, fitnatunin qalab ya. Wa in asabathu fitnatunin qalab ala wajhihi. Natun yanqalab ala wajhihi ya. Wa in asabathu fitnatun yanqalab ala wajhihi. Wa in asabathu fitnatun yanqalab ala wajhihi. Ya. Berikutnya وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ لُمَزَةٍ الَّذِي طيب selesai pelajaran iltiqa as-sakinain khusus pada tanwin halaman 36. Alif ya pada 7 kata berikut ini dibaca saat berhenti saja ya, saat berhenti maka alifnya dibaca. Tanda ini ya, lalu ada tanda di atasnya ya. Tanda yang ada di atas itu disebut apa? Sifr mustatil ya. Angka 0 bulat angka 0 yang tegak lonjong ke atas ya. Ini tanda yang diberikan dalam mushaf Madinah. Menunjukkan apa? Huruf alif di bawahnya dibaca saat waqaf. Namun saat wasol alifnya tidak dibaca. Nah. Taib. Nah. Ini terutama akan kita pakai saat kita mendapatinya pada akhir ayat biasanya ya. Atau pada saat waqaf ya, pada tanda-tanda waqaf ya. Baik, kalau kalimat anak mungkin jarang letaknya di akhir ayat ya, tapi kalau yang lain adzununa ini di akhir ayat ya, inilah yang sering terbaca alifnya. Kalimat adzununa ar-rasula as-sabila qawarira ya. Adapun ana dan lakinna ya biasanya dibaca wasol ya. Baik. Jadi yang pertama dan kedua ya, coba kita baca wasol saja. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Jarang kita waqaf di kalimat ana. Lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Yang berikutnya surat Al-Ahzab dan Al-Insan. Nah ini biasanya kita waqaf. Ya afdolnya waqaf. Nah kalau waqaf alifnya terbaca. Wa tawunnuna billahi dhununa. Wa tawunnuna billahi dhununa. Ya waqaf saja alifnya dibaca. Ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya laytana ata'na ar-rasula. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Kemudian surat Al-Insan ayat 15. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Baik. Yang di bawah juga surat Al-Insan ya. Surat Al-Insan ayat keempat ya. Namun bukan di akhir ayat. Andai kata waqaf di sini ya alifnya dipakai ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila. Salasila. Dipakai enggak alifnya? Pakai. Ingat ya ayat ini. Ulang lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna salasila. Berikutnya. Tanda sifar mustadir. Ya, kalau tadi namanya apa? Sifar mustatil, ya, tegak, lonjong ke atas. Mustadir yakni bulatan, kecil, ya. Huruf nol yang bulat kecil, ya. Ini juga ada maksudnya, ya. Dan kadang-kadang berada di atas alif, kadang berada di atas huruf ya ataupun wawu. Maksudnya apa? Bahwa huruf-huruf yang di bawahnya, apakah itu alif ataupun ya ataupun wawu, hanya tertulis, namun sama sekali tidak pernah dibaca. Ya. Tertulis saja, namun tidak pernah terbaca. Menurut ya, riwayat hafiz tentunya. Ya. Jadi kalau antum mendapati apa tanda lingkaran kecil di atas alif, di atas wawu, di atas ya, ya itu menunjukkan huruf-huruf tadi hanya tertulis, jangan dibaca sebagai huruf mad. Ya. Contohnya dalam surat Al-Insan ayat keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ada tanda alif kecil, afan. Ada tanda lingkaran bulat kecil di atas alif pada kata salasila. Apa artinya? Alif hanya tertulis, tidak terbaca. Tadi kita wasolkan, ya. Tadi kita wasolkan, tamam? Saat wasol, la-nya panjang tidak, tidak. Seakan tidak ada alifnya. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Kita ulang lagi, ya. Alif hanya tertulis, tamam? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Dengan tanda bulatan kecil ini, coba antum wakufkan ayat keempat pada kalimat salasila. Ya, tafadhalu semua membaca inna a'tadna. Ya, perhatikan ya. Dengan tanda bulatan kecil di atas alif, ya. Antum baca lagi ulang dari awal ayat keempat, berhenti pada kalimat salasila. Ya. Jangan dilanjutkan, berhenti pada kalimat salasila. Tafadhalu. Inna dengan bulatan kecil ini. Apa maksudnya bulatan kecil? Jangan dibaca. Nah, berarti dianggap enggak ada. Jadi wakofnya pada huruf lam. Salasil. Tamam? Salasil. Tamam, ulangi. Inna adatna. Inna adatna. Salasil. Salasil, ya. Dan ayat inilah yang juga tertulis di halaman sebelumnya, di akhir, persis sebelumnya. Sama. Nah, ini menunjukkan kalimat salasila ada dua riwayat saat waqaf. Ya. Boleh dibaca alifnya, boleh tidak dibaca saat waqaf. Namun saat wasol sama, ya, hanya satu riwayat yaitu tidak dibaca alifnya. Nah. Baik. Baris ketiga. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud. Baca. Dal huruf terakhir. Dal dianggap huruf terakhir. Alif dianggap tidak ada. Namun kalau tidak di, kalau diwasalkan ya seperti pada baris kelima. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا وثمود Kemudian ya, kalau ada pada huruf ya, ya juga sama, tidak dibaca hurufnya. Nah, misalkan contoh pada baris terakhir, ala khawfim min fir'aun wa malaihim, bukan wa malaihim, ya hamzanya tidak panjang, ya-nya jangan dibaca. Ala khawfim min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum. Mafhum ya. Bila berada di atas wawu juga jangan dibaca wawunya. Contoh pada halaman 38 ayat yang di bawah sendiri. Ha antum ula, ya, ula bukan ula, ya, u-nya pendek. Ha antum ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Tinggal dua halaman ya. Katanya sholat dulu aja ya. Nah dulu insya Allah nanti kita tambahkan sedikit. Bila ada pertanyaan juga bisa diajukan nanti insya Allah. Ba'dal isya. Baik, tinggal dua halaman. Kita lanjutkan bi'idznillah ba'dal sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.